sedunia, kita ditindas dihina. Di manakah percintaanmu pada Islam jalan hidupmu? Umat Islam bangunlah, persiapkan dirimu dengan iman dan keyakinan pada Allah penciptamu. Berjuang, sebarkan Islam. Berkorban, kuatkan umat. Bersabar, keratkan ukhuwah. Janganlah ragu, janganlah bimbang, Allah bersama kita. Umat Islam sedunia, kita ditindas dihina. Di manakah kecintaanmu pada Islam jalan hidupmu? Umat Islam bangunlah, persiapkan dirimu dengan iman dan keyakinan pada Allah penciptamu. Berjuang, sebarkan Islam. Berkorban, kuatkan umat. Bersabar, eratkan ukhuwah. Janganlah ragu, janganlah bimbang, Allah bersama kita. Umat Islam marilah jihad fi sabilillah. Tegakkan syariat dan daulah seperti Rasulullah. Tegakkan syariat dan daulah seperti Rasulullah.